pergi. It's up to you. Hey, kamu harus pilih yang terbaik. It's up to you. Hey, kemanapun kamu cari, jangan lupa jaga diri. Selalu dengar kata hati. Memang orang bisa bilang cinta itu buta, tapi dengarlah kata hati. Dia harus tahu dong, Kang.